Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ingkang satuhu kinormatan poro-poro panawung kridho utawi panitia ing pengaosan sedekah bumi soho 17-an ya. Para sepuh haji sepuh pini sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur, para alim ulama ingkang satuhu pantes tinulat tinulodo minangka pandam pandoming para kawula tasih mliginipun dumateng Bapak Kiai Haji Abdul Karim soho Pak Nur Hasim saking MWC NU Kecamatan Gembong, manggolo manggalaning nagari satrio satrianing projo pangemban pangembating projo mlikinipun dumateng Bapak Kepala Desa Pak Haji Nur Holis. Sak perangkatipun kadang sutresno budoyo ingkang anggung ginunggung mring pepoyaning kautamin mliginipun dumateng grup rebana modern prasasti ingkang sampun paring panglipur soho pandungo sawetawis. Para rawuh kakung Sumawana Putri Werda Madya Tumaruna ingkang pantes sinandhang pahormatan, sumangga binarung tumetesing tirta jawah sinarengan kadherekaken manungku puja ngaturaken gunging panuwun ing ngarsaning Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kabagas warasan kasarasan saha tinemu ing suka basuki karahayon tuin rahmat mugi tansah kaparingno tumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah ing para ahlinipun para sahabatipun para tabi'in tabi'in seumatipun ingkang kanthi linambaran kersaning Allah mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun amin Allahumma amin. Pas leres kula minggah pas Jawa terang bar impah anggere pun terang bar mun sampun nate pinah nggih kula dereng nek Pak Lurah nempun sering Pak Lurah asring pinanggih wonten pendopo kabupaten wonten Pak Joni terus bola bali nih. Sing nimbali mriki niku kula asmane wau Mas Kundarto wau. Ketua panitia kurang ngira nek cah isih nom. Dewas tak undang Pak jebule. Bocahe bunder kaya kula. Sing kudu kula terangkirin saderenge magepokan kalian sedekah bumi lan hut kemerdekaan. Jeneng kiai sing paling diragukan sa Indonesia niku kula, Pak. Kiai kok Supandi. Ragune ngeten ragune. Padatan nek jeneng kiai niku biasane nyerempet-nyerempet Arab ngoten nggih. Kula nyerempet Jawa nih malahan. Nur Khalis no ketok, Pak. Gitu. Mbah Yai Abdul Karim cetho nggih. Pak Nur Hasim cetho. Supandi. Itu ning kuping ra enak ya. Malah-malah nek jenengan ngertos. Jeneng kula riyen niku ngarepe nganggo FX, Pak. Francisco Supandi. Niku jeneng baptis rikala kula tasih Katolik. Dadi kula riyen niku mboten kok wit alit Islam mboten, Pak. Bapak ibu kula namung peputra setunggal siji til kula. Ora ana tunggale. Ning krana bapak ibu kula menika Katolik, wong anake jithok ya mesti katut, Pak. Iya betul. Lanti ono bayi yuk kelayapan dewi ning masjid. Pak neneng gerejo, anake yo melu ning gerejo. Niku sejarah kulo ngaten. Ing pangangkah bapak kulo niku ndangen-angen. Sok nek gede kowe dadi penginjil. Mulo sing kulo apal wiwit cilik niku mboten Al-Fatihah ngente Anas. Kulo seneng Mbah Yai Abdul Karim oleh ngendika Al-Fatihah. Ora Al-Fatihah tarungoke tak kasroti cetok nggih. Aku mbuh rak mudeng kok mbene sote kuwi piye aku rak mudeng. Al-Fatihah lho kok isote iki piye? Tak kasro. Lah kok isote? Takono sing ngomong kuwi. Ana neh sing remuk meneh Fatihah kuwi remuk meneh kuwi. Ning kula remen sing kula apalke wiwit cilik niku mboten Al-Fatihah ngentek Anas. Sing tak apalke bangsa Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Dadi kula nek kon crita Yesus lahir ten Bethlehem ngentek disalib ning Golgota, insyaallah apal aku timbang jenengan. Tenan wong cilik aku cekelane ngono. Wah aku mbiyen nek ndonga nek mangan ngono iki ya Tuhan Bapa yang ada di surga ngono iki. Nek saiki ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah mergo aku rung mangan aku rung ndonga. Urung apa lurah? Urung ndonga. Ora usah. Aku mau wis golek soto sulihan ning Kudus. Nggih? Niku kenalane umur 19 tahun kula nembe Islam, Pak. Mula kula ling gathuk-gathuk kene niku, Islam niku mboten kula watun waton mlebu mboten. Kula banding-banding kese agama sakake, Pak. Hindu tak leboni, Buddha tak leboni, Kristen tak leboni, bareng kula ketanggol Quran agek aku ora iso omong. Quran itu kitab suci yang paling suci. Quran itu kitab suci sing paling ra kena diakali, Pak. Pintere pol niku, Pak. Kula kaya contoh sithik purun. Purun nggih. Yo pinter ora? Mbah Yai Abdul Karim po ngendika rikala tahlil. Alif lam mim. Tak pedot nggih. Zalikal kitab. Zalika kuwi dhamir mudzakkar, kata ganti laki-laki, zalika artinya itu, bukan ini. Nek lanang zalika, nek wedok tilka, cetok ya. Nek lanang huwa, nek wedok hiya. Zalika kuwi dhamir mudzakkar, kata ganti laki-laki, zalikal kitab, kitab itu, bukan kitab ini. Pintere Quran terbukti. Sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang ditakdimkan, dia pasti pakai kata petunjuk yang jauh. Kitab itu bukan kitab ini. Ayo kerasake. Lagu kebangsaan rasano. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tak takon, di sanalah apa di sini? Ada ta? Di sana ta? Oke, okay, tak kayak contoh deh. 17 Agustus tahun 45 itulah apa inilah. Ya? Berarti Quran pinter bener. Zalikal kitab-kitab itu, bahkan agama pun nanti disebut dengan kata petunjuk yang jauh. Zalika dinul qayyimah. Cetok ya? Subhanallah. Aku seneng ngaji ngene iki. Wis ana sing mantruk ning ora bali. Mantuk orang balik ini. Mengko saya swengat siku saya angel. Ibu-ibu rak mudeng ben. Salah ado. Padahal nek iso ibu-ibu tak aja ado, Pak. Ibu ki siji paling sregep. Jenengan ngakoni mboten nek ngaji sregep ndi Bapak mbek Ibu? Sregep Ibu, Pak. Eleke ora mudengan. Sregep ning ora mudengan. Persis kaya bojoku kuwi. Bojoku tak jak kuwi, Pak. Wonge ya sarjana agamane ya ora mudengan. Wingi tak gathaki nesu wae. Arep metik pelem iki takon, Mas. Carane metik pelem ben iso legi ana teorine ora? Ana. Piye carane? Petik kliwon sesuk mesti legi. Dina nang ngandel. Sesuk nek kliwon petik plem, sesuke mesti legi wae. Aku ora ngomong plem sing legi. Latihan cerdas. Nah, krana kula umur 19 tahun meneng-menengan wedi karo bapakku, kula mlebu Islam niku ora ngomong mbek bapak kula. Ngerti-ngerti pokoke kula meneng-menengan salat. Lah pas salat niku Pak kula konangan. Bapak kundur saka kantor, aku pas salat ditunggoni sabar ya, Pak. Bareng-bareng dijawil, "Eh, ndi pandi? Wis saiki kok jengking." Bapakku nek ngunekke wong salat ki jengking. Aku tak ajak-ajak, bapak nopo mboten derek jengking, aku digacul. Alhamdulillah lambat laun, umur 19 tahun kula mlebu Islam, umur 21 tahun kula pun ceramah Islam. Saniki umur kula meh swidak, Pak. Berarti kula pun 39 tahun ceramah, Pak. Mantep mboten? Mantep, mulo ndredeg kowe ora blas. Perkara sesuk ora diundang neh ora masalah. Wong kula niku ceramah nyantai mawon tak supir dhewe karo bojoku. Bojoku kula kula jak niku soalé wis anake omah-omah kabeh ora ana kancane mesake dhewean, Pak. Nek tak tinggal mesake. RT ku nakal. Wedi wis tak tinggal lunga sawut RT ku judeg aku. Mending tak jak. Lah lambat laun umur 21 tahun kula pun ceramah. Ceramah kula alhamdulillah pun sak Indonesia, Pak. Tapi ning Gembong agek iki kula ceramah. Tur Kundarto ya pinter kok. Kula enteni ten pasar Gembong. Janjian mbek kiai kok ning pasar. Aku rak masalah. Sing penting ngaji. Ngaji ning Gembong rak marai dosa, ning Bali marai dosa, Pak. Aku bareng isi ning Denpasar Bali, begini ceramah esoknya kan rano acara, aku ning pantai, wah dosa tok, Pak. Isine wong wudo kayak, wah turun dalan. Ngono no rombong aku sing tegel, jawil aku, iya nek delok wong wudo ngono dosa ora. Lu aku ya ning kene, aku takon. Nah aku nyauri dosa kan dibalik, jenengan kok ya delok. Mbuh niatku piknik, masuk membayar larang kon merem aku meru apa. Aslinya dosa ya, Mas? Pepet tok. Pun kenalane ngoten. Masalahe napa? Nek jenengan ora kenal ngoten. Ngantek ora apal, Pak. Jenengan mangke nek kurang merem buka wonten YouTube kathah niku. Telu gelas. Nggih, matur nuwun. Nggih, nggih. Iki tak anteke kabeh blendingen tenan iki. Mila terus alhamdulillah tahun 2000 wolu rong ewu rolas kula ten Mekah terus do mulai jenenge ditambahi han iku wau. Dadine ana sing ngusulke mbiyen jenenge Supandi kon ditambahi Ahmad Supandi aku mo. Soale nek kaya Ahmad Supandi disingkat elek lho iki Pak. Su ora enak to Pak. Asu Pandi kan ora enak. Mulane aku gak ora usah tambah-tambahi wis. Nek perkara ngarepe sok dikeki KH, sok omong ustad, iki terserah jenengan. Sing paling penting jenengan kudu ngerti ibu bapak kula alhamdulillah saged kula islamaken. Alhamdulillah. Sedulur kula pendito papat iso tak islamke. Carane ngislamke, Pak, tak tulari sithik, tak jak padu perkara Injil. Ora Quran. Mosok ibuku tak jak padu Quran wong ra mudeng. Ngoten? Tak jak padu Injil, tak kei ayat-ayat sing bingungke pikirane. Kula wene contoh sedhi, Prun. Ana ayat unene ngene. Ning kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 iki unene ngene. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan masih kosong, roh Allah melayang-layang di atas samudra raya. Lah aku takon mbek ibuku, Bu, iki bumi niru ngono kok wis ana samudra? Iki samudrane nemplek ning ndi? Ibuku waktu kuwi le nyauri sengak, nemplek bathukmu gitu ngono. Terus tak takonine. Ning Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah. Firman itulah Allah. Bingung ra kowe? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah. Firman itulah Allah. Kowe bingung ra? Tak gantine. Pada mulanya adalah rokok, rokok itu bersama-sama korek, korek itulah rokok. Kowe mumet ra kowe? Ibu kowe ora iso nyauri. Akhirnya takon kalih kula, lah sing bener piye? Ucapkan jajalan nolalon, Bu. Kul huwallahu qala mati yaqulu mubarak kul amr qala telah dikatakan yaqulu sedang mengatakan kul katakanlah huwa mau dhamir mudzakkar Allah alif lam lam ha Allah alif lam lam ha setiap kali nama Allah disebut angen-angen jenengan mesti munggah ra bakal ning ndi-ndi Allah betul tahu di angen-angen ngene ra Allah tahu ora isa ta Allah mesti dhuwur. Mbok hurufi kok ilangi jiji ra iso menggo. Allah munggah. Alifi kok ilangi le maca lillah untuk Allah tetap munggah. Lame kok ilangi jilahu kepada Allah tetap munggah. Hu kepada dia tetap munggah. Tidak ada nama yang sehebat nama Allah. Andai kata boleh Asmaul Husna menjadi 100 ditambah Allah. Betul enggak? Ngeri ya. Pandi beda PANDI pandi rene. Pene kau ilangi male andi wis mulai jeneng golek ya andi ndi. Apa meneh ane kau ilangi ndi ya tambah bingung kuwi. Ibuku tak latih ngono ahadun tahu artinya ahadun. Tahu? Satu. Wahidun. Apa bedanya ahad sama wahid? Wahid itu satu yang terdiri dari bagian. Ahad satu yang tidak terbagi. Siji rang iso dibagi namanya ahad. Satu yang terdiri dari bagian namanya wahid. Lemari kuwi ana sikile, ana wae ana gundule. Sikile awak gundul didadekke siji wahidun. Mula satu lemari bukan ahadun, wahidun, betul kan? Mengapa hari Minggu kata lainnya ahad tidak wahid? Karena Minggu randi sikil, randi gundul. Cenah. Ah, kowe mulai saya bingung kae ben ya ben. Omong aku saya suwe saya bingung ke. Karena aku seneng anggere ibu-ibu ning ngarep. Soal ibu itu satu kelemahannya, ibu itu paling sulit menjaga mulut, Pak. Nek kok mburi diomong wae. Bujuku kuwi nek ngomong bingung ke wong waras. Nek masak kasinen malah uyai sidik, nek masak anyep malah uyai akeh. Ngertalo ki masamu kok asinmen, padahal mau uyai sidik lho ngono ki. Lagi kok anyepen, wis tak yakeh ora bingung ke wong waras ra. Kene ngentek gaber-gaber dek ngomong sithik. Wong kene ya ngono. Oh ya padha. Ngono bojoku nek sungkem mbek aku mesti nangis sih. Padahal omongane ora tau cetha. Bodoh nek sungkem mung mas terus dek iki ngomong apa aku ora krungu wong nangis. Ngono aku mbek nangis ya nyauri padha-padha iki. Asline padha ra genahe. Ning krana wis padha mudenge ya wis ben. Wong bojo iki rupane elekno nek mewek medhot ati ya. Nggih Bu nggih. Mudeng ora wis karepmu. Aduh men ngono. Ahadun itu satu yang tidak terbagi. Maka kul huwallahu ahad, katakan dia Allah itu ahad, satu-satunya zat yang patut disembah, yang wajib disembah, ora ono liyane. Mudeng ta Pak, mulo nganggone ahadun bukan wahidun. Akhirnya alhamdulillah ibu kula sik mlebu Islam. Bapak kula meneng-menengan mergo isin mbek kula. Jebule ngerti-ngerti wis salat. Konangane sujud ora balik. Jengking terus e. Gembur-gembur di panti iki piye? Jebul pakku salat. Nah tak omongi Pak, salat menawa mboten saged kalih jumeneng kalih lenggah mawon entuk. Kalau lungguh ra entuk karo sarian entuk mboten. Karo turunan entuk mboten. Entuk, turunan kok ora iso salat, tak salati. Mati kowe pisan. Soale sok kabeh mati ra iki. Kulo nafsing zaiqatul untung wae Izrail nek njabut nyawa ngenteni perintah. Sak penake rame lho kuwi. Bengi-bengi ngene timbang nganggur tak njabuti nyawa ngono rame tenan lah. Kuwi nek aku Izrail aku mrene sing ngantuk-ngantuke tak njabut. Bae melekne bae. Tidak dijabut. Alhamdulillah wis Islam kabeh. Aku mung duwe sedulur siji sing ora tak iso islamke saking bodhone ning percaya, Pak. Orang yang bodoh tapi percaya ngeri, Pak. Ora iso tua. Sing penting aku percaya haleluya, bar ora. Wis dikandani ya ora iso iki. Tetapi akhirnya membuat saya menjadi orang yang pandangannya luas, seperti acara malam ini HUT kemerdekaan Indonesia, itu negara yang sekarang dipuji oleh dunia. Untuk apa? Untuk kemajemuannya. Indonesia itu paling top ning Bhinneka Tunggal Ika. Ragam suku, ragam ras, ragam agama, tapi rukun, mantep nggih. Tahu ana ora negara sing iso bodo ping papat kecuali Indonesia. Indonesia ini bodoh ping papat. Tanggal 5 Torikot Naksabandia. Tanggal 6 Mawak Edwi. Tanggal 7 Surakarta Ngayuk Jogarta Diningrat. Tanggal 8 Abugi. Alif Rebu Wagi. Bodoh ping papat rayel-yelan. Mantep ra kuwi. Kuwi nek banta-bantan ora rame sing bodoh saiki ngunake sing poso. Lho kuwi bodoh-bodoh kok poso? Sing poso mesti nyauri. Lah kowe poso-poso kok bodoh. Berarti Islam ning Indonesia hebat. Walau beda tapi rukun, walau beda agama tapi rukun. Aku tak takon mbek jenengan. HUT kemerdekaan itu orang Indonesia sekarang mendapat pujian oleh Obama apa Presiden Amerika Serikat bahwa Indonesia amat menjadi contoh teladan kemajemuan. Sanggup berbeda, beda tapi rukun, apa nggih? Bener mboten? Aku tak takon ayate, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin apa rahmatal lil muslimin? Rahmatal lil alamin bukan lil muslimin. Kalau rahmatal lil alamin berarti Islam menjadi rahmat seluruh alam, Pak. Islam sangat mampu membuka perbedaan. Islam sangat mendidik umatnya untuk bisa beda, bukan untuk tarung, Pak. Betul? Ya tak terangke. Internalnya lana a'maluna walakum a'malukum. Kowe nek arep traweh 11 ya traweh ya, aku tak selikur, entuk ora? Entah betul? Kowe arep maca kabira walhamdulillah katsira aku ta Allahumma ba'id baini. Entuk mboten? Entuk. Kowe arep salat Id ning lapangan aku tak nang masjid. Entuk mboten? Boleh siapa yang tidak membolehkan? Walau beda tapi rukun, mantep ta? Eksternalnya lakum tinukum. Kowe arep Kristen ya Kristen no, aku tak Islam. Kowe arep Buddha ya Buddha, aku tak Islam. Ora masalah kan, Pak? Kuar neng gerejo ya neng gerejo, aku tak neng masjid. Nene masjid sepatu sandal kerpilang lumrah. Neng gerejo rak tahu uang sepatunya tinggo. Le nyolong biye. Beda itu indah, Pak. Tak omong kira tu angel sithik muga-muga jenengan iso nompong nggih. Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa. Bukan 5 tambah 5 ada berapa. Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa. Bukan 5 tambah 5 ada berapa. Kalau 5 tambah 5 ada berapa? Jawabannya cuma 1, selain 10 salah. Islam enggak gitu. Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa. Jika ada orang mengatakan 5 tambah 5 wong kuwi 10 aja kok salahke. Nenek tanggamu ngeyel 7 tambah 3. Kuwi ya 10 aja kok salahke. Sing ana mbregudul 9 tambah 1. Kene ngomel 8 tambah 2. Pak lurah batin 6 tambah 4. Jebul ibu-ibu gembor selawe kurang 15. Boleh enggak? Boleh, Pak. Ora usah berkutul jenengan. Tak kandhani ning Mekah wong salat wedi-wedi. Ana sing ngene. Asyhadu an la ilaha illallah mingkup neh ana. Ana sing illallah malah dubeng-ubengke. Ana sing illallah ngececeng ngentek salam. Bojoku ngentek takon, "Mas sing nuding terus mingkup neh wong ndi?" Tak jawab, biasanya wong Taliban. Dek ijik takon meneh, wong Taliban iki sing ndi? Lu Taliban ya mesti reng nek tali rafia. Taliban. Taliban ya ireng. Nah, tali rafia iso jambon. Bojoku yo nyaur ya prek ngono. Mula jenengan aja kaget mbek beda. Wau Pak Nur Hasim ngendika piye? Ciri ahli sunnah wal jamaah diterangke. Nenekno sing beda ora usah geger. Lah gafatar kok ora diterima kenapa? Dek 5 tambah 6, Pak. Aku kan ngomong Islam ki 10 padha karo pira tambah pira. Ah nek 5 tambah 6 pira? Lah wau diomongke no, NKRI itu harga mati. Nek ana wong arep gawe negara ning jero negara, ya tetep rento to, Pak. Wong kocluk gawe omah kok ning jero omah. Bener ora? Ndak boleh, Pak. Berarti Islam sangat membuka perbedaan. Aku mbek pitu seneng koncoku sing ning gereja wae nek minggu sik mampir nggokku. Wingi bodoh ya do ngomong melu-melu wong Islam. Nyalami aku ki ngene, minal aidin wal faizin. Aku kok nyauri apa? Dek yang ngene minal aidin wal faizin dikira maaf lahir batin. Padahal ora ta kuwi. Angen-angene dek iki minal aidin wal faizin dikira maaf lahir batin ora. Minal aidin, aidin bentuk jamak dari kata aid. Faizin bentuk jamak dari kata al-fauz. Fiilnya faza itu, kemenangan atau keberuntungan. Minal aidin wal faizin arti bebasnya, selamat kembali dan menang. Angen-angene dek maaf lahir batin ini. Terus aku kok nyauri piye? Heeh, aku ngono wae. Tapi akhirnya ya wis aku wis kaprah. Jaluk ngapura ya omongane minal aidin. Ah wis, barang salah ya iso mlaku wis mbok ben lah aja dirembuk. Ngodhok wedang wis salah ora? Salah, ngedok banyu. Masa wedang wis dadi digodhok? Ngulek sambel salah apa? Ngulek lombok nggo gawe. Sambel wis dadi kok dulek. Anane sing parah, menek klopo. Klopo sakmene kok dipeneki. Pok kucluk opo piye? Apa sing jamong mudeng mboten? Sing penting kuwi minal aidin wal faizin padha-padha ben. Be Pak Lurah ya ngono, sugeng ngriyati Pak Lurah nyuwun pangapunten saking sedaya kelepatan. Pak Lurah kerek jawab dawah sami-sami. Dawah sami-sami iki padha-padha, Pak. Nek sami-sami dawah. Dawah sami-sami padha-padha. Nek sami-sami dawah kuwi krungkep bareng. Wong basa Jawa iki ora ana grammar-e, ora ana nahwu sharafe. Tapi basa paling lengkap sak dunia basa Jawa lho, Pak. Basa Inggris sego apa, Mas? Rice. Dadi sego kucing ket rice. Wong Inggris judeg ngrasake wong Jawa. Dene ngarani sego rice, Jawa ora. Sing dhuwit jenenge pari, bareng protol jenenge gabah. Gabah kulite ilang dadi beras. Beras potrol cilik jenenge menir. Bareng diliwet malih sego. Kasep blenyek jenenge bubur. Kasep garing jenenge intip. Wong Inggris judeg lho iki sing rai sing ndi. Sing rai sing ndi. Sego kuwi nek sak piring, nek siji-siji jenenge upoi mumet rek. Wong Inggris judeg lho, Pak. Basa Jawa itu hebat jenengan aja benci wong basane dhewe ya. Sampai Kakang Adi Udan iki Kakang Adi cilik dhewe jenenge Kepyur. Kepyur duwe mas telethik. Kakange telethik kuwi gek gremes. Mbarepe dres. Jiwit kuwi beda nggon beda jeneng lho, Pak. Tangan jiwit pindah kuping jewer. Dokok kempol niot pindah bokong nyiwel lho api tenan-tenan. Ambetot golek ana dhewe. Ayo, saiki siap beda ndak? Indonesia tuh siap beda nggih. Kun kalyadain dadiya kaya tangan loro. Wala takun kalainain ning ado dadi kaya mripat loro. Mripat loro ketok cedhak ning rata rukun, Pak. Jine kliliben, jine mendelik. Kowe merem kabeh nabrak cagak kowe. Beda kuwi apik, Pak, kaya tangan. Iki tengene iki kiwa nek mlaku gatekno, angger tengene maju kiwane mundur. Kiwa kok genten maju, tengen mudeng mundur. Kuwi bareng terus malah kecu ora ngandel. Engko bali barengno ora kemringet kowe. Sing tengen nggo mangan, sing kiwa cleaning service. Sampai driji dibagi nggo ngelem nggo nuduhi. Panunggul dhuwur dhewe jentik manis wadah cincin. Jentik cilik kelingking penting ra nggih. Nggo apa? Ora gur ngupil, Mbak. Nili ndok ning silit pitik. Pitik cekel dudul silite ana ndoke ora. Nganggone jentik lho, Mbak. Pitike jempol semaput ya. Ayo, dadi wong Indonesia aku rasa ngono. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Allah enggak akan merubah nasib sesuatu bangsa atau kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Bener betul? Indonesia kepingin wah apa? Nek ku kepingin wah masyarakat Gembong tak ilingki. Ojo seneng elek-elek pejabat. Aku benci nek ana wong unek-unekke presiden iki. Lah presiden sing bener ding sing ndi nek kabeh kok unek-unekke? Gus Dur kuwi apa? Mega kuwi apa? SBY kuwi apa? Jokowi meneh kuwi apa? Aku yo genten takon ta. Lah kuwi apa? Wong kuwi RT ora payu kok gaya. Ojo sok unek-unekke wong. Imam negara berat kuwi gaweane bener Pak nggih. Imam salat kuwi saiki wis diancam makmum. Imam salat kuwi lho saiki nek ora pinter-pinter wis diancam makmum. Imam iki saiki nek maca surat gedawan tititeni. Imam iki sapa Mbah Yai Abdul Karim jelewi surat itu-itu. Dengkul ngentek ndredeg ra rukuk-rukuk. Ora sesuk makmume resik. Aku lani rekon ngimami delok-delok aku. Angger ibune akeh jodo-jodo kae senenge nek imame maca Al-Kautsar. Ina atoina Al-Kautsar. Lah ngono mamdang bar. Nggih Bu nggih. Malah nggih lho. Nek jenengan ra entuk dadi imam nek ana bapak. Bapak makmum ibu imam ya pakne ra iso kusuk to. Wong mata lanang kuwi elek. Ora ngandel. Iki golek sing nom-nom, 10 wae lanang. Biduane kon dadi imam. Ora imami sujud, makmume ndelok. Wah, mayane bodine imame malah rusak to. Oh, aku wis saiki entuk teori anyar, mencintai istri itu ternyata ana teorine. Sering pandang istri dari jauh, Pak. Bojomu sawangan kok kaduan kok ora ketok ayune. Mengapa tetangga tampak lebih cantik? Lha nyawang kok kaduan. Bojo kok enek lah kecedhaken. Ngilere weruh. Gateke, Pak. Mau ayo tak waca. Jika bangsa ini pingin maju, gateke. Di dalam Quran setiap kali Allah ingin melibatkan pihak lain, tak ulang. Setiap kali Allah ingin melibatkan pihak lain, Allah berbicara dalam bentuk musana, dalam bentuk dual. Sering Allah menyebut dirinya kami, bukan aku. Kami, bukan aku. Angger ana tembung kami, jenengan kudu melu-melu. Tak ada contoh nggih. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Sungguh kami yang telah menciptakan manusia dari sperma yang memancar. Dalam penciptaan manusia, manusianya ikut berperan enggak? Melu-melu ra? Ah, nek ora melu-melu ra dadi. Ana sperma kok keluyuran dhewe ning kalen. Kepethuk wader cethul. Sperma yang menemukan sperma dengan ovum itu peran manusia, betul? Maka ketika Allah menciptakan manusia, Allah nyebut kholakna. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menyebut kholaktu. Aku yang menciptakan Adam. Mengapa? Dalam penciptaan Adam, Anda tidak usah ikut, wong metu urung. Pinter enggak? Dalam penciptaan manusia umum, jenengan kudu melu-melu. Maka Allah nyebut kholakna, kami yang telah menciptakan. Bener? Mudeng karepmu ra karepmu. Ngaji model kaya ngene iki njudheke sirah, Pak. Apa meneh nerangke ayat kuwi mau? Siji kuwi wangel meneh kuwi. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Bang-mang bandingki secara diametral. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Nek kue syukur tak tambah, tapi Allah mengatakan yang pandai bersyukur sangat sedikit. Bener enggak? Wa qalilun min ibadiyah syakur. Bukan syukur, tapi syakur bentuk mubalaghah, bentuk superlatif. Sing kudune syukur dikatakan syakur. Iya tak? Karoma, karam, Pak Abdul Karim, karoma menjadi akrom, itu bentuk mubalaghah. Kabir menjadi akbar, betul kan? Syakur ini bentuk mubalaghah untuk menyangatkan hambaku sangat sedikit yang pandai bersyukur. Benar-benar? Mengapa sangat? Dia pakai abdan syakuro, kata syakur ini muatannya sangat kuat, Pak. Nek ra ngerti bahasa Arab, ora mudeng niku. Nah, maka kata-kata syukur pada menurut saya hanya ada begini. Jenengan mang baca surat Al-Ikhlas ayat kedua. Allahu somat. Rong ayat tok to, Pak. Allahu somat. Rong kata, Pak. Qul huwallahu Allahu Samad. Sad mim dal itu benda yang tidak berlubang, zat yang tidak berpori. Kaya kaca, kaca niku nek digebyur banyu, banyune balik ning sing ngebyur mboten. Karena kaca ora ana bolongan itu, Pak. Allah itu zat sing kaya kaca, tidak membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Allah yang butuh jenengan, apa jenengan yang butuh Allah? Jenengan yang butuh Allah, Allah tidak butuh jenengan, betul kan? Maka ketika ada ayat mengatakan Allah seperti kaca tadi, mayyashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun mau bersyukur kepada Allah, syukurnya akan kembali pada dirinya sendiri. Mengapa? Karena Allah enggak butuh syukurmu, sing butuh kowe dhewe, cetok kan? Ngeri ya, Pak? Mau dengarmu ora karepmu. Sulit itu, Pak. Maka saya katakan, kalau ingin mensyukuri bangsa ini, bantu Pak pemerintah aja dielek-elek. Tak kandhani saiki masalah pemerintah apa? Siji, increasing poverty, wong kiri tambah akeh. Hati-hati, Pak. Kiri nek gebangeten ndrawasi lho, Pak. Wong kiri itu nek gebangeten ndrawasi, jak ngibadah malah angel lho, Pak. Ya Pak, yo salat lho. Alah, ora salat yo kiri, salat yo kiri ngono. Bener gak? Kiri itu bahaya. Yang kedua apa? Increasing unemployment, cah nganggur makin banyak. Aku tahu ngonoke kancaku nganggur, aku malah dunek-uneke genteni. Kowe timbang nganggur mbok kerja, nek nyauri piye cal? Ngerjani bathukmu ki apa ngono? Berarti penyelesaiannya ora dunek-uneke kei gawean. Ketiga, increasing homelessness. Wong rung dumah akeh. Jarine wong Indonesia sejahtera nek telu iki kena papan sandang pangan. Bener? Nek Jawa malah lengkap neh, walimo, warek, wastro, wismo, waras lan wasis. Gateke, Pak. Warek wetenge warek, wastro ki pakaian, weteng warek ra di pakaian, apa iso? Tiwas kudi melenti udo. Wetenge warek, pakaiane apik, ning ra tau waras, loro wae gelem. Bareng wetenge warek, pakaian apik wis waras, goblok. Njaluk wasis. Bener ta? Lah masa yen warek wastro wismo waras lan wasis kuwi penting, Pak, dalam bahasa. Maka Indonesia nek kepengin maju tergantung juga jenengan. Balik ning nahnu. Nek Allah menyebut dirinya kata nahnu, jenengan kudu melu-melu. Ya saya kita takai contohnya. Nahnu narzukukum wa iyahum. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberi kamu semua rezeki dan anak-anak mereka. Ketika Allah menyebut kata rezeki, Allah menyebut kami. Jenengan melu golek apa ngenteni? Ayo. Melu golek, Pak, ndonga tok marai sugih. Sing sugih sik kiai. Buktine kalah mbek lurah. Anda harus cari, Pak. Ndak mungkin rezeki titungan nih, dok. Ya Allah, kula nyuwun beras tiba ngono. Malah rame, Pak. Maka rezeki harus Anda cari, baru Anda dijatah oleh Allah. Betul Pak nggih? Mula ana wong sing golek tenanan entuke mung siti. Rezekine wong kan dhewe-dhewe, Pak. Asline jenar rezekine akeh kabeh. Iki sak dunak, sak dunak, sak dunak, sak dunak. Njikoke sing ora pinter. Podo sak dunake sing kene njikoke nganggo sendok teh ya kesuwen to. Idik siti. Cecere nganggo centong. Lumayan. Cecerine malah nggawa sekop. Kuwi entuke saya akeh. Cecere malah nggo biku. Tekan dunake kancane diangkut. Lah nek jenengan gacokmu mung gacok sendok teh. Kok arep entuk nandingi sing gawa biku ya banget itu kowe. Betul ndak? Asline Gusti Allah sugih, Pak. Rezekine jenengan asline akeh kabeh. Mung le njikok le ora pinter. Njikok kok sendok teh nyenil. Eleh ya wis selamanya ngono kuwi. Mula aku gah, kula pegawe negeri 6 tahun tak tinggal metu, aku gah. Benci aku dadi pegawe negeri, ora iso berkembang. Nah, tanggal 3 bayaran, tanggal 5 wis golek utangan nih. Urip koyo ngene kok iso nglakoni. Urip sok koyo dolanan dakon, ngeruk didum, ngeruk didum, ngeruk didum lek kebak kapan? Tak tinggal metu ya, aku males. Wis nepe tak balik ke negara, bojoku terus. Bojoku lo PNS Pak niku. Dosen, dosen SD. Lah ben rodok keren ora entuk. Wingi latihan korban, anake dilatih anak didike. Entuk wedhus dicilik kapurwa dadi kacangan niku. Ndelalah rupane coklat tuwa. Dikirene ning sekolahan. Duneke tanggane sak kalimat bojoku nangis kok. Kuwi kirik apa wedhus? Bojoku balik nangis, Mas ganti tawa. Lah napa kaya ngene diarani kirik? Motone beleken ya. Piye bojoku melu terus lho. Ya. Wis kalau kayak contohnya, nahnu qadarna bainakumul mauta. Kami yang menentukan kadar kematian di antara kamu. Yang punya rahasia kematian itu Allah. Tapi siapa yang umurnya panjang dan pendek juga tergantung dari peran manusia. Bener-bener? Bener-bener? Pengen dawa urip sing sehat, bener? Pengen cekak siloning ril. Ngenteni harga promo. Nek kepengen umur itu hidup sehat, yang halal, yang toyib, cerah. Makanan halal belum tentu toyib, Pak. Sate kambing halal enggak? Sekali makan 100 tusuk, enggak toyib. Kelenger kowe. Betul? Gedang goreng halal enggak? Entuke le nyolong, ora toyib. Soalnya cah saiki do ngeyel, sing mulang ten dongpane penjara urusan tipikor para koruptor niku kula, Pak. Jebul koruptor ini njero ngeyel, Pak. Aku korupsi nggae masjid. Masjid iki dadi dhek mlebu penjara. Jebule ning njero ngeyel, Pak. Aku nggae masjid kan entuk ganjaran. Lah korupsi, lah kuwi dosa. Kan bakbok ngono ora jengkelke kuwi. Lah aku ya takon, lah Gusti Allah apa kancamu dadu? Ora iso kaya ngono, Pak. Maka kalau bangsa ini kepengin peran maju, bantu pemerintah. Ndak usah jelek-jelekan nek perkara politik aku gak. Pak Lurah kapal aku nek nggasake bupati-bupati termasuk Mustofa iki kancaku. Saya katakan wis Pak Mustofa, ora usah reko-reko nek kuwi amanah jaga dengan baik selesai. Aku tuh pesimis nek mek urusan apa politik. Anggapanku ki ndak selalu ajek ngono lho, Pak. Wong kadang kala pilkada mbek pilkab iki mung wali anok. Pilkab kan nek lali dadi. Pilkada nek dadi lali ya. Pilkab nek lali dadi. Pilkada nek wis dadi. Heh, jelek ra. Mulane aku nek genjot bupati ya tenanan. Sing mulang Pak Gubernur nggih kula. Sing mulang Pak Mustofa nggih kula. Biyen Kartina Sukawati nggih kula apa meneh kuwi wong pakne malah balaku Pak Sukawi Sutarip. Ya kan? Saya yang mengajar para pejabat, Pak. Ning aku ora tau melu politik. Enake dadi kiai yakin. Di Beltok mbek Kundarto, Pak kula tenggo ten Pasar Gembong. Nggih. Enak. Sesuk aku ngisi esoke ning Salatiga. Mengini neng Karangawen. Terus Pak Bendino, jenengan aja mikir amplop. Aku nento amplop tak gua. Nah gini jenengan cerdas. Duitnya kan rong isik tuh ya. Amplopnya gua. Duitnya mesti tak kayak yatim piatu. Saya mboten. Nah bojoku yatim piatu. Seri lah. Nggih, Pak, nggih, ngaten. Jadi saya merasa jangan sampailah politik perbedaan menjadikan perpecahan. Hanya kalau saya kembali kepada imtinak limtinaknya Quran, aku ragu, Pak. Walau ana ahlal qura amanu wa taqau, ande kata dalam satu wilayah ini semua beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna barakati minas samawati wal ard, kan dibuka barokah Allah langit dan bumi. Aku ragu pak, nek sak wilayah iman dan takwa semua, sak RTW judek pak, sak omah wangil ya ta. Maka imtina-limtina ini hanya sengaja saya ucapkan perandaian yang mustahil terjadi. Maka saya ingin katakan, ya semoga gembong makin baik saja. Nenek kon iman semua, takwa semua, ora yakin aku. Wah aku ngajari wong ora ngandani ora keplek wira iso pak. Cah keplek kan dana nangil lho pak. Padahal cah goblok-goblok wong ya wong keplek. Lah wong kertu dibuka iso, ndak tak dipulurut alun-alun ini. Cah goblok tenan ta. Koncone ngincen disampluk. Apa nek dipulurut ndole malih. Kuwi dikandani angel. Apa meneh sak negara, sak wilayah kon iman kon takwa. Berat. Aku mau memuji semoga gembong Silorejo ini menjadi makin baik setiap tahunnya. Nggih. Ora usah muluk-muluk nek kula. Asal Baiturrahmah. Apa? Baiturrahman ya. Soalnya kaya nganu titik itu di rak genah niku Pak Pak Abdul Karim Masjid Baiturrahman tapi titik hilang kabeh. Ki ngopo bocah ya kamu? Kata Rahman itu istimewa itu. Ora ono lho tembung jamaknya Rahman lho Pak ning Quran. Rahim Arham, jamaknya Rahman apa? Ora ketemu ya Pak. Itu hebat itu Pak. Dua sifat Allah yang terhebat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim jelas jamaknya Arham. Lah Rahman aku tak takon apa jamake. Ora kecekel Pak, itu istimewa sendiri itu. Kuwi nek tak terangke ngentek iso ibu-ibu turu blas ra mudeng. Wong ibu-ibu sing penting omonge kuwi. Aku mulane saiki kapok to nggih kon ngenterke bojoku ning pasar aku mbuh. Bojoku ngenyang pelem aku sing jengkel. Pelemmu sekilo bro, 20, 10, pelem sak upil-upil ngono iki. Lah bojoku tak jawil to lho, nang upil kok gedene sak pelem. Irunge sak pira? Buta. Bojoku tau ngelokke dol duku, duku sak upil-upil dinyang ra entuk. Delah sing dol dol duku cerdas. Ati mbang upilmu sak duku-duku ngono. Kena ra kowe aku. Ana ini wong wadon kuwi ngono, bojoku nek ra ono tak goleki, nek ono jelehi yo. Tapi nek ra ono aku yo bingung tenan. Nggih Pak nggih. Engko sakniki ditutup sareng-sareng iki mumpung urung udan meneh. Oh pas ditutup sarang-sarang dungoriin mangke nembe panjenengan kondur Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al anwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimina lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah rabbil alamin. Makaten Bapak Ibu matur nuwun lan nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.